melakukan atau menerima apa yang disampaikan, itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala mutlak. Fa inna nadhabanna bika, seandainya kami mewafatkan engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu sehingga pergi dari dunia ini dan belum melihat orang-orang kafir itu dikalahkan, fa inna minhum mantaqimun, maka semuanya kami Allah yang akan menyiksa mereka baik di dunia maupun di akhirat, tanpa walaupun tanpa Nabi melihat ini para musuhnya dikalahkan. Akan tetapi para Nabi, khususnya Rasulullah SAW, Allah perlihatkan bagaimana para musuhnya mereka terkalahkan di dunia, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semisal kematian Abu Jahal, kematian Abu Lahab, kemudian takluknya beberapa yaitu para musuh. Onuriannaka alladhi wa'adnahum, atau akan kami perlihatkan kepada engkau apa yang kami janjikan kepada mereka, yang kami ancamkan pada mereka, yaitu dengan kekalahan yang mereka derita dan kemenangan yang diberikan Allah kepada Rasul dan para sahabatnya, sehingga melihat janji Allah Subhanahu wa taala. Fa inna 'alaihim muqtadirun, sesungguhnya kami mewujudkan yang seperti itu, semuanya mampu baik mematikan mewafatkan Nabi sebelum melihat kemenangan atau memperlihatkan pada Nabi sehingga Nabi melihat kehancuran para musuh-musuhnya, maka semuanya itu Allah Maha mampu untuk mewujudkannya. Fastamsik, pegangilah bila diuhya ilai, apa yang aku wahyukan kepada engkau. Pegangilah, ini pegang teguhlah apa yang diwahyukan kepada engkau. Innaka ala siratim mustaqim, senantiasa berpegang teguh dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi, berpegang teguh dengan risalah, maka dia akan senantiasa di atas siratal mustaqim. Di atas siratal mustaqim, apabila seorang dia benar-benar senantiasa berpegang teguh dengan wahyu yang diajarkan oleh Rasul kepada umatnya, dan buah dari seorang dia istiqamah di atas siratal mustaqim di dunia, dia akan dimudahkan Allah untuk meniti siratal mustaqim di yaumul qiyamah kelak. Seberapa kadar keberhasilan dia di dunia dalam menempuh siratal mustaqim, maka itu akan menentukan seberapa yaitu keselamatan dia dalam melewati sirat. Karena melewati sirat ada yang sempat kilat, ada yang sempat orang lari, ada yang sambil merangkak hampir terjatuh, ada yang selamat, berbeda-beda atau bermacam-macam perihal atau keadaan orang meniti sirat. Wa innahu ladzikrullah, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar merupakan peringatan bagimu, sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepadamu, walikaumik, dan kepada kaummu, wasaufa tus'alun, dan kalian nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Allah Ta'ala. Yang diutus Allah akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya Allah. Yang didatangi utusan, yaitu kita manusia, juga akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Semuanya ditanya Allah berkaitan dengan masing-masing tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan ini. Was'al man arsala min qabli, tanyakan kepada orang kami utus sebelum engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rasulina, dari para rasul kami. Aja'alna min dunir rahman aliyatan yubadun. Apakah kami menjadikan selain Allah yang Ar-Rahman sesembahan yang disembah? Semua nabi dan rasul, mereka membawakan tauhid, mengajarkan tauhid. Sehingga kalau bertanya kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua nabi mereka mengajarkan jenis tauhid. Tidak ada seorang nabi yang tidak mengajarkan tauhid kepada manusia. Walaqad arsalna Musa bi ayatina, dan sungguh Nabiullah Musa telah kami utus dengan ayat-ayat kami, menjadi berbagai macam mujizat. Terkenal dengan 9 mujizat yang ada pada Nabiullah Nuh, Nabiullah Musa alaihissalam. Dan sehingga sesungguhnya setiap nabi dan rasul yang Allah utus, Allah sertai dengan mujizat dan merangka sebagai tanda bukti atas benarnya kenabian yang beliau bawa, atau untuk membuktikan benarnya tentang kenabiannya. Sehingga orang-orang kafir sesungguhnya hampir tidak ada yang kafir karena mendustakan, hampir tidak ada. Karena nabi datang dengan bawa mujizat yang tidak bisa didustakan. Tetapi yang banyak adalah kafir ini istighfar, kafir karena sombong. Seandainya tidak karena sombong, maka mereka benar-benar telah mengakui atau mengakui Al-Haq yang sampai kepada mereka. Kami utus Musa dengan tanda-tanda bukti atau ayat-ayat kami ila Fir'auna, untuk menghadap Fir'aun wa mala'ih dan para pembesarnya, para pemukanya. Faqala inni rasulullah, inni rasul rabbil alamin. Dan Musa mengatakan, sungguhnya aku adalah utusan Allah rabbul alamin. Falamma ja'ahum, dan ketika Musa telah sampai di hadapan mereka, bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, mujizat, tanda bukti, idza hum minha yadhhakun, maka di antara mereka ngetawain, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga mereka mengejek, mentertawakan, dan sebagaimana sunnah para nabi yang dijadikan bahan istihzah oleh orang atau kaum yang sombong dalam rangka untuk merendahkan tugas kenabian dan penyampaian risalah. Kita ganti pelajaran, kawan. Sampai sini dulu. Setelah kita kemarin menyelesaikan asrul qawaid fi tasyiyati nafas, 10 qaidah dalam tasyiyatun nafas, insyaallah kita akan ganti pembahasan, yaitu fadlul Islam, keutamaan Islam, tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, risalah yang menjelaskan tentang ini beberapa poin penting yang perlu kita fahami berkaitan dengan dunia Islam. Alhamdulillah, insyaallah kita kopikan pekan depan, insyaallah, supaya kita bisa nyimak apa yang menjadi pelajaran dalam kitab Fadlul Islam. Sebagai mukadimah, kita akan menyampaikan yaitu Islam yang dijelaskan oleh para ulama, hakikat Islam. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa al-Islam al-istislamu lillahi bitawhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini definisi Islam secara ini secara umum, karena tarif Islam ada yang khas, ada yang ini adapun Islam dalam makna yang umum adalah ajaran semua Nabi dan Rasul. Ajaran semua Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul datang dengan membawa dinul Islam, karena mereka semuanya utusan Allah. Yang mengutus satu yaitu Allah Ta'ala, dan Allah hanya memiliki dinul Islam. Sebagaimana penegasan Allah Ta'ala, inna dina indallil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah dan Islam. Wa may yattaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak terima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Alhamdulillah, semua Nabi dan Rasul agamanya satu, dinul Islam. Al-Anbiya'u dinuhum wahidun. Semua para Nabi agama mereka adalah satu. Agama yang satu ini itu dinul Islam, yang prinsip-prinsip yang dibahas setiap Nabi dan Rasul sama. Dan inilah yang didefinisikan para ulama Islam dengan makna yang amah, yaitu Islam dengan makna yang am, al-istislamu lillahi bitahid wal-inqiyatu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Ini Islamnya semua Nabi dan Rasul, sehingga Nabi dan Rasul semuanya adalah Muslim, dan pengikutnya adalah Muslimin. Sebagaimana perkataan Nabiullah Nuh, umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan Allah untuk menjadi seorang muslim. Nabiullah Ibrahim AS ketika berwasiat kepada anak cucunya, ya baniya, inna Allah astaghfalakum din falatamutunna illa wa antum muslimun. Oh ya anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bertelan agama, maka janganlah kalian sekali-kali mati kecuali sebagai seorang muslim. Nabiullah Musa AS mengatakan, wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal seandainya kalian orang-orang Islam. Nabiullah Yusuf, beliau dalam doanya mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Demikian pula Nabiullah Isa dan para pengikutnya setia yang hawari, mereka mengatakan, washhad bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah kaum muslimin. Bahkan demikian juga Bilqis ketika menerima dakwah Sulaiman, kata Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin. Aku berserah diri, ini aku Islam bersama dengan Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan para jin, minal muslimun, di antara kami ada yang muslim, sehingga mereka menyatakan sekelompok jin ada yang muslim, ada yang non muslim. Sehingga Islam adalah agama semua Nabi dan Rasul tanpa kecuali, yang membawa prinsip agama yang sama. Itu apa yang dikatakan para ulama, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam dengan makna berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Tiga poin ini adalah inti ajaran semua Nabi dan Rasul. Yang pertama, bahwa Islam ditegakkan di atas asas tauhid, yang mana kedudukan tauhid dalam agama ini sebagaimana kedudukan akar bagi sebuah pohon atau pondasi bagi sebuah rumah, sehingga apabila terjadi kerusakan akar atau pondasi, maka akan runtuh pula semua yang ada di atasnya. Artinya tidak ada gunanya sama sekali lagi. Sehingga tauhid adalah ciri khas dinul Islam. Semua agama bisa mengajarkan sembahyangan. Semua agama bisa mengajarkan akhlak. Tapi yang mengajarkan tauhid hanya Islam. Satu-satunya ajaran tauhid hanya Islam. Yaitu totalitas menjadikan persembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadikan ditentangnya keras oleh kaum musyrikin dan para kufar. Dan prinsip dakwah mengajak kepada tauhid, ini prinsip dakwah yang pertama dan utama, dan bukan dakwah alternatif. Mengajak manusia kepada tauhid bukan dakwah alternatif, artinya bukan ini tema pilihan. Ada yang pilih jihad, ada yang pilih ekonomi, ada yang pilih pendidikan, ada yang pilih ini perbaikan moral, ada yang pilih yang lain-lain macam-macam. Dakwah mengajak manusia kepada tauhid adalah dakwah pertama dan utama, dan tidak bisa kita tinggalkan. Dan itu telah menjadi ketetapan yang mesti kita ambil. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim. Tidak layak laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, dia masih punya pilihan lain dari pilihan Allah dan Rasulnya. Dakwah mengajak tauhid adalah bukan dakwah alternatif, tapi dakwah yang harus diambil, dan ini satu-satunya yang harus kita pilih sebagai dakwah utama dan pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini secara totalitas dalam rangka untuk mentauhidkan Allah taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah taala, kepada-Ku. Kata Ibn Abbas, liya'buduni ay liyuwahiduni, agar beribadah kepada-Ku, maksudnya agar mereka mentauhidkan-Ku. Karena tidak setiap orang yang mereka beribadah kepada Allah, dia bertauhid. Orang musyrikin, dia mengakui Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Oleh karena itulah, ajakannya adalah mentauhidkan Allah, bukan sekedar beribadah kepada Allah taala. Atau semua ayat Al-Quran yang isinya perintah beribadah kepada Allah, maksudnya adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Tidak setiap orang beribadah kepada Allah dia bertauhid. Karena berapa banyak orang sudah salat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, tapi dia musyrik. Dia melakukan perbuatan kesyirikan. Sehingga yang Allah inginkan adalah totalitas memberikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan ini merupakan prinsip dakwah semua Nabi dan Rasul tanpa kecuali. Yang Allah SWT telah tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut ta'ud. Dan sungguh pada setiap umat telah kami utus seorang rasul, yang rasul itu menyeru pada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah ta'ud. Tauhid adalah menetapkan Allah sebagai sesembahan dan totalitas bara'ah dari semua jenis sesembahan selain Allah, sehingga Allah menjadi satu-satunya yang disembah. Alhamdulillah, demikian juga orang yang mereka memperbaiki manusia dari sisi tauhid, maka benar-benar dia telah mencontoh semua dakwahnya para nabi dan para rasul, yang mereka semuanya awal dakwahnya dan prinsip utama dakwahnya adalah tauhid. Ambil contoh dakwah ini ulul azmi Nabiullah Nuh, 950 tahun berdakwah lailan wa naharan, sirran wa alaniyatan, malam dan siang, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, tarhib wa tarhib, memberikan semangat dan memberikan ancaman. Maka tidak berubah dakwah yang Nabi Allah sampaikan dan tidak beralih kepada tema yang lainnya, walaupun dalam waktu 950 tahun diriwayatkan hanya mendapatkan 80 pengikut. Nabi Allah Nuh tidak beralih kepada tema dakwah yang lainnya. Nabi Allah Musa alaihissalam yang dari kecil dalam asuhan istana Iri Fir'aun, yang mengetahui kebobrokan kerajaan, yang tahu tentang rahasia-rahasia kerusakan kerajaan, Nabi Allah Musa kembali menghadap Fir'aun bukan untuk menggoyang kekuasaan dan bukan untuk menjungkelkan Fir'aun, tapi dalam rangka menyampaikan dakwah tauhid. Demikian juga Nabi Ibrahim yang mendakwai ayahnya, mendakwai kaumnya, mendakwai Namrud, hingga kemudian dieksekusi bahkan hidup-hidup, itu semata-mata karena menyampaikan dakwah tauhid. Demikian juga Nabiullah Yusuf yang berada di penjara dalam keadaan mazlum. Yusuf bukan memprovokasi untuk menggulingkan penguasa, tapi Nabi Yusuf mendakwahkan tauhid. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal dakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, Nabi tidak pernah lepas dari berbicara tauhid walaupun telah mapan di Madinah. Di antara riwayat yang dibawakan para ulama, selain Nabi bagaimana 13 tahun di Mekah jelas tanpa keraguan lagi tentang dakwah Nabi selama di Mekah, tema-tema tauhid, tema-tema akidah, tema-tema yaumul akhir. Di Madinah sudah berdiri khilafah atau daulah Madinah, sudah punya ini para pembela-pembela, sudah mulai kuat, tapi Nabi tidak pernah lepas dari bicara tauhid. Dan tidak ada yang lebih menentramkan Nabi selain ketika telah ditumbangkannya syirik, dan tidak ada yang menggelisahkan Nabi melebihi didengarnya di sebuah tempat masih ada kesyirikan. Ketika Rasulullah SAW mendengar di Yaman ada Zulkhulasah, sebuah berhala yang disembah oleh masyarakat Yaman, maka kegelisahan Nabi tidak segera reda. Nabi dilanda keresahan dan dilanda keresahan, kegelisahan, sampai dia panggil Jarir bin Abdullah. Kata Nabi, wahai Jarir, ala turihuni min Zulkhulasah. Wahai Jarir, maukah kau istirahatkan aku dari Zulkhulasah? Singkat cerita, diberangkatkan 150 pasukan berkuda untuk menghancurkan Zulkhulasah. Dan kemudian selesai tugas, diutus salah seorang utusan yaitu Abu Arta untuk menyampaikan kepada Nabi tentang misi penghancuran Zulkhulasah. Dan ketika Nabi mendengar dan dapat laporan seperti ini, Nabi mendoakan keberkahan sampai 5 kali doa keberkahan. Yang biasanya Bunda mendoakan 3 kali, Nabi mendoakan sampai 5 kali. Catatan Syekh bin Malik, perhatikan pada 2 poin. Yang pertama, kalimat ala turihuni min Zulkhulasah. Maukah kau mengistirahatkanku dari Zulkhulasah? Yakni, perhatikan kegelisahan yang ada pada diri Nabi. Kegelisahan, bagaimana Nabi dibuat gelisah? Ketika masih didengar, ada di sebuah tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan. Sekarang bandingkan dengan para doa di zaman kita. Apa yang paling menggelisahkan hatinya? Apakah yang menggelisahkan hatinya itu karena belum menduduki kursi jabatan? Atau yang menggelisahkan hatinya syirik yang masih bertebaran di mana-mana? Yang ada banyaknya syirik di mana-mana, kuburan disembah, tempat-tempat keramat disembah, itu tidak begitu mengusik ketenangannya, tidak membuat begitu gelisah. Yang paling menggelisahkan adalah ketika jabatan kursi belum didapatkan, maka bertahun-tahun disiapkan untuk mendapatkan kursi jabatan, bukan untuk menghancurkan syirik, bukan untuk mengembalikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling menggelisahkan ini, sehingga disiapkan bertahun-tahun untuk ini supaya dapat kursi. Entah caranya bagaimana. Satu. Yang kedua, lihatlah Nabi ketika mendoakan sampai 5 kali doa keberkahan, menunjukkan betapa sangat leganya Nabi saat telah dihancurkannya tempat-tempat kesyirikan. Sekarang tengoklah pada sebagian besar para doa kaum muslimin, apa yang membuat mereka lega? Apakah kelegaan mereka setelah mendapatkan kemenangan, mendapatkan kursi, jabatan-jabatan? Ataukah hati mereka lega dengan banyaknya doa yang mengajarkan tauhid, yang memberantas syirik? Atau bahkan sebaliknya, mereka dibuat marah dan dibuat itu dadanya sesek dengan orang-orang yang mereka mengajarkan tauhid, memperingatkan syirik, sehingga dianggap justru sebagai pemecah belah umat, dan yaitu meruntuhkan persatuan yang umat. Maka lihatlah, begitulah para Nabiullah alaihissalam, dan bandingkan dengan kita semuanya, yang sesungguhnya apabila kita bicara bahwa kita para ini orang yang ingin membuat istilah perbaikan, para reformis yang ingin memperbaiki manusia, maka semuanya, semua Nabi dan Rasul datang sebagai para reformis untuk memperbaiki keadaan manusia. Dan semua Nabi dan Rasul, apapun masalah yang sedang dihadapi di tengah-tengah kaumnya, ada masalah ekonomi yang dominan kayak Nabi Syuaib yang kaumnya adalah para begal, para pencuri, para penipu, curang dalam timbangan, atau seperti kerusakan moral yang menonjol pada kaumnya Nabi Lut, atau kerusakan keangkuhan, kedetaktoran Fir'aun dan Namrud. Semua masalah yang dihadapi Nabi yang berbeda-beda, tapi mereka tidak berbeda dalam mengawali dakwah dan mendirikan inti dakwah, yaitu mengajarkan dan mengajak mereka kepada tauhidullah. Karena memang sesungguhnya akal segala kerusakan adalah kerusakan tadi, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan ini kunci perkataan Nabiullah Nuh alaihissalam yang Nuh mengatakan ma la yarjuna la tarjuna lillahi waqara, kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Ini adalah pos kerusakan, tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya manusia mengagungkan Allah, dia tidak akan musyrik, dia tidak akan kafir, dia tidak akan munafik, dia tidak akan maksiat ketika hatinya benar-benar dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ikhwani billah, tidak ada Islam tanpa tauhid. Maka Islam ciri khasnya tauhid. Dan ini yang akan dirusak oleh para bu'at ala buah bijanam, yang dirusak oleh para a'immatul dalal, sehingga penginnya Islam ini yang campur aduk dengan syirik. Islam yang tidak anti syirik, Islam bahkan digambarkan Islam rahmatan lil alamin, yang bisa mewadahi segala bentuk syirik, kufur, nifar, maksiat, bisa diikat jadi satu. Ini yang diinginkan para dajjal, para dajjalun, para kadzabun. Yang kedua, Islam adalah wal inqiyadu la bita'ah. Islam tegak dengan prinsip yang ketaatan. Seorang mukmin dididik oleh ajarannya untuk sami'na wa ta'na. Dia bersikap kami dengar, kami taat. Ini pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na. Tidak ada ucapan seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah menyuruh mereka dalam sebuah perkara kecuali ucapannya sami'na wa ta'na. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an pernah mengajukan keberatan kepada Nabi ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Yang memberatkan mereka pada kalimat ini wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, baik yang kamu nampakkan atau yang kamu sembunyikan, maka semuanya itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Ini yang sangat memberatkan mereka, sehingga mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kulif Nabi manutir, ya Rasulullah, kami dibebani Allah dengan perkara yang kami mampu untuk menanggung melakukannya, salat, puasa, zakat, haji, jihad, semuanya beban-beban yang mampu mereka tanggung. Tapi turun ayat di Allah yang kami rasa tidak mampu untuk mewujudkannya, terasa berat di hati mereka. Apa yang Nabi ajarkan kepada mereka? Aturidun antakulu kama qalat Al-Kitabain, apakah yang kalian inginkan adalah mengucapkan perkataan seperti perkataan buah Al-Kitab, sami'na wa asaina, bal qulu sami'na wa ata'na, bahkan ucapkan sami'na wa ata'na. Para sahabat pun mengikuti apa yang diajarkan Nabi, dan Allah turunkan berikutnya surat itu ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebagai barakah dari sikap sami'na wa ata'na. Dan begitulah para sahabat Nabi, bagaimana mereka memiliki sikap yang luar biasa dalam sami'na wa ata'na. Ketika turun ayat khamar, yaitu tahrimul khamar, pelarangan khamar, maka Nabi SAW hanya dengan mengutus satu orang untuk keliling di penduduk Madinah dengan mengumumkan kepada mereka ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah bahwasanya khamar telah diharamkan Allah Ta'ala, maka tidaklah setiap telinga mukmin yang mendengar utusan Nabi ini kecuali semua mereka keluarkan serta khamar dan ditumpahkan di jalan-jalan sampai digambarkan gang-gang Madinah banjir khamar. Ini sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sehingga ketika Allah katakan di akhir ayat fal antum muntahun, apakah kalian tidak mau tinggalkan itu semua, kata mereka intahina ya Rab, kami tinggalkan ya Rab, sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabiah, ketika turun ayat hijab, maka tidak berpikir panjang, kain seadanya di rumahnya dia ambil dalam rangka untuk menutup yang hijab sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang dalam perkara-perkara yang lainnya, bagaimana agama yang dibangun di atas yaitu prinsip sami'na wa ata'na, apalagi berkaitan dengan keimanan dia kepada Allah Ta'ala yang menurunkan syariat agama ini, syariat Allah yang tegak di atas ilmu karena Allah Al-Alim, syariat Allah yang semuanya adalah bijak karena Allah Al-Hakim, sehingga tidak ada syariat Allah yang zalim, tidak ada syariat yang mengandung unsur kebodohan. Akan tetapi para dajjal, para kadzab, para duat ala penghuni jahanam, para yang tudzalal, mereka bagaimana mengajari umat untuk seakan-akan Islam didudukkan sebagai musuh, hukumnya zalim, tidak bijak, hukum badui, hukum barbar yang tidak layak untuk diangkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini adalah pendidikan para dajjal, ini para kadzabun, dajjalun, aimatul dalal, doa ala buah bijanam. Kemudian yang ketiga ciri khas Islam ada al-wala wal-bara, yaitu al-wala ilallah, al-bara la ilaha, menegaskan bara'ah, memutuskan hubungan, berlepas diri, memusuhi segala kebatilan yang bertentangan dengan Islam, mengingkarinya dan memusuhinya, dan menetapkan dan loyalitas terhadap al-haq, kebenaran Allah sesembahan yang hak, Islam agama yang hak, maka loyalitasnya kepada Allah, kepada Islam, kepada Rasulnya, dan bara'ahnya kepada semua kebatilan, sesembahan yang batil, syariat yang batil, dan para tokoh-tokoh kebatilan, maka ini sikap yang menjadi ciri khas dari tuntutan tauhid la ilaha illallah, la ilaha, dia tolak, dia punya prinsip menolak segala kebatilan, dia tolak, enggak ada kompromi dengan kebatilan, dan dia hanya loyal kepada al-haq, kepada kebenaran. Nabiullah Ibrahim adalah contoh yang paling nyata dalam hal al-wala' wal-bara', di antaranya yang Allah angkat, yang Allah jadikan sebagai uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim, sungguh telah ada teladan terbaik pada diri Nabiullah Ibrahim bagi kalian semuanya ketika Ibrahim dan para nabi menegaskan pada kaumnya, inna bura'u minkum, kami berlepas diri kalian semuanya. Kafarna bikum, inna bura'u minkum, wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum, kami kafiri kalian, kami kafiri sembah kalian. Kafarna bikum, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan jelaslah permusuhan antara kami dan kalian selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian semata-mata hanya beriman kepada Allah saja. Ikhwan fillah, Islam dengan ciri khas ini, yang tiga ini, tauhid, sami'na wa ta'na, al-wala' wal bara', ini Islamnya semua nabi dan rasul tanpa kecuali. Termasuk Islamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Islam dengan makna yang khas adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah yang kamilah, yang syamilah, akhir zaman, penutup risalah semua risalah, yang Allah mewajibkan semua manusia untuk kemudian terikat dan mengikuti syariat tersebut. Apabila ada orang yang mereka telah mendengar kedatangan Nabi dengan syariatnya, lalu sampai matinya tidak mengimaninya, pasti dia akan menjadi penghuni neraka. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabina. Tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar kerasulanku lalu sampai matinya tidak beriman kepada risalahku, pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Ini ciri khas yang perlu kita ingat, ikhwan fillah, Islam yang menjadi agama semua nabi dan rasul tanpa kecuali. Dan kitab yang akan kita bahas menjelaskan secara ini khusus Islam yang diajarkan Nabi SAW dengan poin-poin penting yang perlu kita ketahui berkaitan dengan dinul Islam yang Nabi bawa. Dan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari kitab tersebut dengan mengikuti pembahasan bab per bab yang beliau bawakan. Demikian kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.